Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa antamasaka bisunnatihi ilhamidin. Pemirsa pendengar Roja TV dan juga Radio Rain, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga antum semua berada dalam sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi taufik kepada segala perkara-perkara kebaikan, baik dalam urusan dunia kita maupun akhirat kita. Dan Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah, kejahatan akhir zaman, bermacam bentuk godaan dunia yang akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menuntun kita kepada arah yang terbaik dalam perjalanan hidup ini, sampai kita masih syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita dapat pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang peristiwa-peristiwa syahadat Islam serta pelajaran hikmah yang dapat diambil, sekaligus dapat menjelaskan hakikat sejarah Islam sesuai pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, menyelamatkan daripada pejuang-pejuang Islam dari berbagai bentuk celaan, cacian, fitnah yang tidak berdasarkan kepada fakta, dah bahkan penuh dengan riwayat-riwayat yang dhaif yang disebabkan kepada mereka. Maka oleh sebab itu perlu kita menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana penjelasan para ulama kita terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh generasi terdahulu umat ini, di mana ada kelompok yang berusaha menggambarkan bahwa masa lalu Islam adalah masa lalu yang suram. Ini suatu hal yang sangat tidak bisa diterima dan merupakan suatu hinaan dan celaan kepada generasi Islam yang telah berkorban, berjuang ya, dalam membela agama Allah yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di majlis yang lalu kita telah menjelaskan jawaban terhadap fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Muawiyah, dan telah dijelaskan sebagian besar, walaupun masih banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan yang lain yang semuanya berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para perawinya, biasanya kebanyakan daripada orang-orang Syiah. Maka untuk membahas berbagai tuduhan-tuduhan itu mungkin akan dibahas dalam kesempatan-kesempatan lain, tapi cukup dari pembahasan yang lalu kita bahas sebagian besar dari tuduhan-tuduhan itu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, yaitu suatu peristiwa penting dalam kekuasaan Muawiyah radhiyallahu anhu, penunjukan terhadap putra mahkota beliau, yaitu pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota beliau pada tahun 56 Hijriah sebelum beliau wafat. Maka ini kita jelaskan karena banyak juga riwayat yang simpang siur, banyak juga tuduhan-tuduhan yang negatif kepada Muawiyah karena dia mengangkat putranya sendiri sebagai penggantinya, sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin kaum muslimin saat itu. Pertama, mulai dari ide. Dari siapa ide ini lahir? Ada riwayat mengatakan bahwa ini lahir adalah dari Mughirah bin Syu'bah. Ketahui Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Di mana isinya yang kandungannya begini, ketika Mughirah datang menemui Muawiyah di Syam dan meminta agar dia dibebas tugaskan dari sebagai gubernur Kufah. Kemudian Muawiyah menerima permohonannya itu untuk dibebas tugaskan sebagai gubernur Kufah. Kemudian digantikanlah oleh Sa'id bin Al-As. Ya, Sa'id bin Al-As. Lalu setelah itu Mughirah berkeinginan untuk kembali menjadi gubernur Kufah. Ini riwayatnya begitu isinya. Ya. Kemudian dia punya kesempatan, ya, ketika Yazid atau dia bertemu dengan Yazid, dia menawarkan kepada Yazid bagaimana kalau dia yang menggantikan ayahnya setelah mangkat. Ini riwayat ini minta demikian. Kemudian Yazid memberitahu kepada ayahnya tentang usulan daripada Mughirah bin Syu'bah ini. Akhirnya Muawiyah memikirkan usulan itu dan kemudian mengembalikan Mughirah bin Syu'bah kepada kegubernuran Kufah. Ini ceritanya begitu. Akan tetapi setelah diteliti sanadnya oleh para ulama, bahwa sanad ini adalah dhaif, ya. Kenapa? Karena yang pertama dari sisi sanadnya adalah lemah. Kemudian juga sangat bertentangan dengan kenyataan karena Syu'bah bin Mughirah wafat pada tahun 50 Hijriah, sedangkan Muawiyah berencana untuk mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota itu pada tahun 56 Hijriah, 6 tahun setelah wafatnya Syu'bah bin Mughirah. Ini fakta yang membantah apa yang disebutkan dalam ini, baik secara sanad maupun fakta sejarah sendiri. Kemudian, ya, ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa ide munculnya ide ingin mengangkat Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota ini adalah di masa Ziyad bin Abi, ya, ketika dia menjadi gubernur Irak. Ini disebutkan oleh At-Tabari bahwa Muawiyah memanggil, mengusulkan kepada Ziyad bin Abihi untuk berencana mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Kemudian, ya, dia, namun kenyataannya ketika itu melalui surat, ya, memberi surat kepada Yazid bin Abi ini. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Musyawarah tentang awal, ya, adanya ide pengangkatan Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan Muawiyah sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu. Kita ketahui yaitu setelah Hasan wafat, kemudian wafatnya pula Sa'ad bin Waqqas, ya, karena setelah tahun 50 Hijriah itu, ya, tidak ada lagi yang sahabat-sahabat senior yang tersisa, ya, tidak ada lagi sahabat senior yang tersisa seperti Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Zaid, ya, kemudian setelah wafatnya Hasan, ya, dan juga Yazid sudah mulai dipersiapkan oleh Muawiyah, ya, untuk memimpin peperangan dalam menaklukkan Konstantinopel. Ya. Kemudian di mana Muawiyah mengirimkan utusan kepada Ziyad bin Abi, ya, untuk bermusyawarah dalam masalah ini. Ya. Sebenarnya sebutkan oleh Imam Tabari, ketika Muawiyah ingin membaiat untuk Yazid, dia menulis surat kepada Ziyad bin Abi bermusyawarah. Maka akhirnya Ziyad bin Abi, ya, memanggil seorang petugasnya yang menyampaikan surat itu, Ubaid bin Ka'ab An-Numairi. Dia berkata kepada orang yang membawa pesan ini, inna likulli mustashirin thiqah. Orang yang menjadi tempat musyawarah itu harus bisa dipercaya. Wa likulli sirrin mustaudi'un, ya. Setiap rahasia harus bisa disimpan dengan baik. Wa inna nasa qad abda'at fihim khislatan. Kata Ziyad bin Abi, dia memperingatkan ini. Apa yang mau disampaikannya kepada Ubay bin Ka'ab, utusan daripada Muawiyah ini, menjelaskan, saya ini orang yang dipercaya untuk musyawarah oleh Muawiyah dan juga dipercaya menyimpan rahasianya. Maka dia juga mengingatkan, engkau juga harus memegang rahasia ini dan juga menyimpan rahasia ini. Karena manusia sudah hilang di tengah-tengah mereka dua sifat, yaitu tidak bisa dipercaya dalam menyimpan rahasia, ya, dan menyampaikan nasihat bukan kepada orang yang ahlinya, ya. Walaysa mawdhi' as-sirri illa ahdur rajulaini. Ya. Orang yang bisa menyimpan rahasia itu hanya dua orang saja. Ya, rajulun akhiratu yarju sawaban, rajulu akhiratin, orang yang berharap akhirat dia berharap pahala. Wa rajulud dunya, orang yang ingin dunia, lahu syarafun fi nafsi, tapi dia punya harga diri. Ini kata Zaid bin Abi sebelum menyampaikan pesannya yang akan dia titip untuk Muawiyah melalui pembawa pesan ini, yaitu Ubaid bin Ka'ab An-Numairi. Dia mengingatkan dulu pentingnya di mana kondisi manusia sekarang sudah jarang bisa dipercaya, ya, yang bisa menyimpan rahasia itu hanya dua, orang yang benar berharap pahala untuk akhirat, orang yang berharap dunia tapi dia punya harga diri. Wa aqlun yasuhu hisbahu, dan akalnya yang bisa mengendalikan sikapnya. Ini barangkali apa yang disebutkan oleh Ziyad bin Abi ini di zaman kita mulai nyata, ya, bahkan lebih parah mungkin, ya, dia di zaman dia sudah mengatakan demikian. Maka hari-hari ini betapa banyak orang kita lihat cinta dunia tapi tidak punya harga diri, nah, bahkan ya a'udzubillah min zalik, bahkan tidak, kadang-kadang jauh bertindak dari luar akal sehatnya. Waqad, ya, ajamtuhuma minka, dia katakan aku berharap ini ada padamu, yaitu ima engkau seorang yang ingin akhirat dapat pahala, atau engkau inginkan dunia tapi punya harga diri, yang punya akal yang sehat. Ya, fahmatul ladzi qablak kibalak, ya, aku ingin menyampaikan pesan kepada orang yang mengirimmu kepadaku ke sini. Wada'utuka li amrin, ya, ittahamat an alaihi butunul kutub, ya, aku ingin menyampaikan kepadamu suatu perkara, ya, yang di mana yang tersimpan dalam kandungan-kandungan kitab gitu, ya. Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menulis kepada saya, dia ingin mengangkat anak sebagai putra mahkota. Wa waytakhafu nafratun nas, tapi dia juga cemaskan orang tidak menyenangi pilihan beliau ini. Wa arju mutabaqatahum, dia menginginkan agar mereka menyetujui pilihannya. Wa istasyiruni, dan dia bermusyawarah kepadaku meminta pendapat. Wa ala kutu amri Islam wa damanuhu azim. Tapi lo di sini gantungan urusan Islam dan jaminannya sangat besar. Jadi artinya ini adalah urusan umat, urusan Islam. Kemudian kata beliau, sedangkan Yazid sahibu raslatin wa tahawinin. Ini di sini disebutkan oleh dia, yaitu Yazid ini orangnya, karena dia anak, ya, apa namanya, seorang pemimpin tertinggi, ya, itu banyak buang-buang waktu. Ya, di antaranya disebutkan kebiasaannya itu suka ma'ama qad aula abihi minas sayd, suka berburu. Falqa amirul mu'minin mu'addiyan anni, tolong temui amirul mu'minin untuk menyampaikan pesanku ini. Fa'akhbiru an fa'alati Yazid, sampaikan pada dia bagaimana kekurangan pada Yazid itu. Lalu Ubay bin Ka'ab memberikan masukan kepada Ziyad bin Abi, ruwaida kaibil amr, ya, tunggu sebentar, saya sebelum itu saya ingin memberikan pendapat. Faqimna ayati malaka maturid, ya, nanti akan kita laksanakan apa yang engkau inginkan. Wala ta'jal fa inna darkan fi ta'khiri khairin min ta'jil aqibatil faut. Kemudian kata siapa ini mengatakan, jangan engkau tersagesa, ya, lebih baik kita mundur selangkah demi kebaikan daripada buru-buru tetapi kehilangan kesempatan. Maka Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, "Afala ghairu dhaala?" Ya, apakah ada selain ini? Qala ma huwa? Kata Ziyad bin Abi, apalagi ada usul, apakah ada pendapat selain ini? Itu kata Ubay di sini. Kemudian, ya, apa yang ingin keusulkan? Ya. Kemudian dia katakan, la tufsid ala Muawiyah ra'yahu, jangan engkau sampai merusak keinginan, membantah keinginan Muawiyah. Wala tumaqqit ilaihi ibnahu, jangan sampai dia marah kepada anaknya. Jadi ini usulan daripada Ubaid bin Ka'ab An-Numairi ini, Jangan engkau sampai menolak keinginan ini Muawiyah, atau seolah-olah menolak keinginannya, dan jangan juga menyebabkan dia marah pada anaknya. Wal ki'ana ayazidu sirran min Muawiyah fa akhbiru anka anna amlul mu'min kataba ilaika istashiruka bi ba'itihi. Kata dia, biarkan saya menemui Yazid secara diam-diam, ya. Kemudian aku akan beritahu, ya, bahwa engkau dimusyawarahi oleh Muawiyah untuk mengangkat Yazid sebagai pemimpin atau putra mahkota. Kemudian musyawarah, ya. Lalu aku akan sampai kepada dia, kepada Yazid ini, bahwa di mana sampai kepada dia bahwa engkau mencemaskan manusia tidak akan menerima nanti, ya, karena adanya kekurangan pada kepribadian kamu. Ini yang mau disampaikan oleh Ubaid bin Ka'ab tadi kepada Yazid, yang baru disampaikan kepada Ziyad bin Abi. Wa anaka taralahu tarkuma tuqamu alaihi. Semoga engkau mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini pada dirimu. Ya. Faistahkimu li amir mu'min hujja ala nas. Sehingga ada alasan bagi orang tuamu, bagi anak mu'minin untuk memberikan alasan kepada manusia. Wa yasulaka ma turid. Sehingga juga mudah apa yang engkau inginkan, mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ya. Fatahu qad nasahtu Yazid wa ardaitu amir mu'minin. Ya. Ini baru pandangannya disulkan oleh Ubaid bin Ka'ab tadi, Ubaid bin Ka'ab bin Al-Umairi ini, ya, oleh utusan dari Muawiyah ini memberikan masukan kepada Ziyad bin Abi agar bagaimana kalau kita sampai kepada Yazid. Yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat kepada Yazid agar Yazid ini berubahlah. Supaya nanti orang tidak keberatan ketika Muawiyah ingin membaiatnya sebagai putra mahkota. Di antaranya adalah itu hobinya dia membuang waktu untuk banyak berburu. Nah, ini di antara satu aib yang ada pada dirinya. Ini usulan yang ingin disampaikan oleh Ubaid bin Ka'ab An-Numairi kepada Yazid, tapi dia bicara dulu sama Ziyad bin Abi. Kemudian fasalimta mimma takhafu min alaqati amril ummah. Jadi engkau juga bisa menyelamatkan tidak tergantungnya urusan umat ini. Faqala Ziyad, maka Ziyad berkata kepada Ubaid ini, laqad ramaital amra bihajrihi. Sungguh engkau telah tepat sekali pandanganmu. Syakhis ala barakatillah. Silakan laksanakan, ya, semoga Allah beri berkah. Fa in asabta fa ma la yunkar, ya. Engkau benar itu tidak akan disalahkan. Wa in yakun khata'an fa ghairu mustaghfirin. Jadi jika salah pun tidak akan ada yang menuduhmu sebagai orang yang mengkhianat. Wa ab'ad bika insyaallah min al-khata. Sungguhnya pendapatmu ini jauh dari kesalahan. Ya. Qala ataqulu bima tara wa yaqdi Allahu bi ghaima ya'lam. Silakan katakan apa yang engkau pendapat tadi dan Allah akan memutuskan dengan ilmunya yang mengetahui segala hal yang gaib. Faqadima ala Yazid fa dzakara bidzalik. Kemudian Ubaid ini menyampaikan hal itu kepada Yazid anak Muawiyah. Wa kataba Ziyad ila Muawiyah bi amruhu bi tu'adah. Jadi di samping ini lagi menasihati Yazid. Kemudian Ziyad bin Abi juga menurunkan surat kepada Muawiyah dengan berikan nasihat supaya tidak tergesa-gesa. Artinya ditunggu dulu. Wa alla ya'jal, jangan sampai terburu-buru. Maka Muawiyah menerima usulan itu daripada Ziyad bin Abi, ya. Wa kafa'id an katsir mimma kana yasna. Dan Yazid setelah itu, Yazid bin Muawiyah setelah mendapatkan nasihat tadi, berubah kondisinya. Ya. Maka setelah itu kita lihat dia dikirim oleh ayahnya memimpin pasukan untuk berperang, kemudian juga dia menjadi Amirul Hajj, yang memimpin haji, ya. Sangat berbeda dia setelah mendapatkan nasihat itu dari Ubaid bin Ka'ab An-Numairi tadi. Jadi ayahnya berkeinginan begini terhadap dia, kemudian sedangkan dan ayahmu bermusyawarah dengan Ziyad bin Abi, ini saudara termasuk saudara dari Muawiyah. Kemudian Yazid alhamdulillah memperbaiki diri. Nah, maka ini menunjukkan dalam cerita ini, menunjukkan pada kita bahwa yang pertama, bahwa usulan ingin mengangkat Yazid sebagai putra mahkota itu datang dari Muawiyah sendiri, ya. Dan dia juga menyadari bahwa akan ada penolakan, ketidaksetujuan sebagian orang terhadap itu, ya. Karena itu dia memilih orang yang bisa memberikan pandangan untuk musyawarah. Kemudian kita orang yang dipilihnya adalah Ziyad bin Abi, dan Ziyad bin Abi ini terkenal dengan orang yang sangat cerdas, disebutkan oleh Asma'i adha'u arba'atun, orang yang sangat pintar, ya, bijak itu ada empat, Muawiyah lirrawiyah, ya, Muawiyah dalam hal masalah apa namanya, dalam bertahan, bersabar, wa Amru bin As lil badiha, untuk perkara Amru bin As dalam berdialog, ya, wal Mughirah bin Syu'bah lil mu'dilah, Urayn bin Syu'bah dalam permasalahan-masalahan yang sulit, wa Ziyad li kulli shaghiratin wa kabiratin, ya, Ziyad untuk bicarakan masalah kecil maupun besar. Maka ketika Ziyad bin Abi memberikan usulan agar dia bersabar dulu, ya, maka itulah Umar Muawiyah tidak menyampaikan keinginan itu kepada khalayak ramai sampai setelah wafatnya Ziyad bin Abi. Ya. Maka Imam Tawari menyebutkan setelah Ziyad bin Abi ini meninggal, Muawiyah bikitan pekerau ala nas istilah fi Yazid. Baru setelah itulah Muawiyah membacakan keputusannya di hadapan orang tentang mengangkat Yazid sebagai putra mahkotanya. Maka dia katakan in hadatha bihi hadatsun, jika saya meninggal, ya, fa Yazid wali ahdin, maka Yazidlah yang akan menggantikanku, ya. Fastausaqillahu an-nas, fastausaqallahu an-nasu ala bai'a li Yazid ghairu khamsati nafarin. Maka dia apa namanya? Manusia menyepakati apa yang dia usulkan itu kecuali ada lima orang. Ini akan disebutkan nantinya. Baik. Muawiyah, ya, ketika bermusyawarah, ya, namun alam yakun yuridu hina istisyara iktifa bil ahad wa inna ma arra yubayyi an-nas Yazid wa wahin. Nah, ketika itu dia ingin mengangkat Yazid ini sebetulnya bukan sebagai ulil ahad, tapi ingin langsung sebagai pemimpin kaum muslimin. Wa hadatsun jadid aidul lam yahad qabl. Jadi kejadian ini dicatat belum pernah sebelumnya terjadi, karena manusia membaiat Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi memang Abu Bakar Siddiq berpesan, kalau saya meninggal yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab belum dibaiat di masa hidupnya Abu Bakar. Nah, sedangkan Muawiyah ingin membaiat masih dia hidup. Ini beberapa permasalahan yang dapat diambil dari kesimpulan cerita tadi, ya. Dan juga Yazid, Ziyad juga mengetahui, Ziyad yang tempat musyawarah tadi juga mengetahui tentang bagaimana harusnya Muawiyah bersikap dan menyampaikan nasihat yang baik kepada Muawiyah, ya. Kemudian juga dia memberikan tugas kepada Ubaid bin Ka'ab An-Numairi dengan memberikan nasihat secara lisan, ya, dan tidak mau dalam bentuk tulisan dengan alasan li'ala yasyi'a khabarul kitab, supaya tidak terjadi opini di tengah masyarakat menyebar isu-isu, ya, fayahduthu ma la yuhmad, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itulah dia hanya menyampaikan secara lisan, ya, tanpa harus dia menulisnya. Kemudian Muawiyah juga sudah memiliki suatu perasaan bahwa akan ada sebagian daripada orang yang tidak akan setuju dengan pengangkatannya sebagai putra ini itu. Kemudian Ziyad juga menyadari bahwa ini adalah urusan sangat penting, karena adalah masalah kemajuan dan pertahannya umat Islam, pertahanan umat Islam dan kekuasaan umat Islam. Kemudian juga tadi sudah kita jelaskan, akhirnya Ziyad menulis sebuah surat kepada Muawiyah untuk memikirkan masalah dan tidak terburu-buru. Baik. Di antara yang diajak musyawarah juga oleh Muawiyah adalah Ahnaf bin Qais. Ini untuk menjawab nanti apakah Muawiyah ini tidak pernah bermusyawarah dalam mengangkat anaknya. Karena para ulama menjelaskan bahwa Muawiyah sudah bermusyawarah dengan banyak, dengan Ibnu Umar, dengan Abdullah bin Zubair, dengan Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, dan banyak sahabat-sahabat yang hidup, anak-anak sahabat yang lain waktu itu atau persahabat yang tersisa itu dimusyawarahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antaranya Ahnaf bin Qais, ini kan anak Muawiyah laman sabala du Yazid liwayatil ahad aqadahu fi qubatin hamra. Di mana suatu kali dalam cerita disebutkan ketika Muawiyah telah mengangkat putra mahkotanya sebagai Ayyazid sebagai putra mahkotanya, maka manusia memberikan salam kepada Muawiyah, kemudian yamiluna ila Yazid, ya. Kemudian mereka datang menyalami Yazid. Salam Muawiyah di ini membaiat, ya. Suasana membaiat Yazid ini. Nah, hatta ja'a rajulun fa fa'ala dzalika, ada seseorang datang, kemudian dia kembali kepada Muawiyah, dia berkata Muawiyah setelah dia bersalam kepada Yazid, dia kembali lagi kepada Muawiyah setelah menyalami Muawiyah sebelum pada Yazid. Wa ya amrul mu'minin ilam annaka law ta'ta tuwalli hadzal amr lam tuwalli hadzal amr umur al-muslimin, ya, li ar'atiha. Jadi katakan wahai amrul mu'minin, engkau tidak menyerahkan urusan kamu kepada orang yang selemah. Sedangkan Ahnab bin Qais sedang duduk waktu itu. Faqala lahu Muawiyah, "Ma baluka la taqulu ya Aba Bahr?" Dia katakan kepada Ahnab bin Qais, "Kenapa engkau tidak mengatakan apa-apa wahai Aba Bahr?" Aba Bahr ini adalah kunyah dari Pak Ahnab bin Qais. Ahnab bin Qais mengatakan, "Akhafu in kadzabtu, akhafu Allah in kadzabtu." Saya takut kepada Allah jika saya berbohong, "wa akhafukum in shadaqtu." Dan aku juga menghargai kamu jika aku jujur menyampaikannya. Faqala Muawiyah, "Jazakallahu khairan an ta'a khairan." Kemudian Muawiyah mengatakan, ya, "Jazakallahu khairan an ta'a khairan." Wa amara lahu bi uluf, kemudian dia beri bantuan. Falamma kharaja laqiya dzalika rajul bil bab. Kemudian tatkala Ahnaf keluar, bertemu dengan orang yang tadi memuji apa namanya? Yazid di hadapan Muawiyah. Sedangkan Ahnaf bin Qais tidak memujinya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Muawiyah kepada Ahnaf. Kamu tidak mengatakan hal itu, Ahnaf. Tetapi orang ini mengatakan hal ini. Jadi, maka dengan jujur dia mengatakan, aku tidak mau memuji dan tidak mau menjelekkan. Kemudian setelah itu, bertemu dengan orang yang memuji di hadapan Muawiyah tadi. Yang dia diberi hadiah oleh Muawiyah tadi. Bertemu di pintu, maka orang itu berkata kepada Ahnaf bin Qais, "Ya Aba Bahr, inni la'alamu annahu anna syarra min khalqillah hadha wa binahu. Anna syarra man khalaqallahu hadha wa ibnahu." Jadi katanya, makhluk yang paling jelek dia dan anaknya. Ini orang ini bermuka buat. Walakinnahum istausaku min hadzal amwal bil abwal wa aqfal. Tapi kata dia, tapi mereka lah yang memegang kunci-kunci harta ini. Ya. Laisa natma'u fi istikhrajiha illa bima sami'ta. Kata dia, tidak ada cara untuk meminta hartanya, mengambil hartanya kecuali dengan cara yang kau lihat aku mengemujinya, gitu. Faqala al-Ahnaf, maka Ahnaf mengatakan, "Amsik 'alaik," ya. Ambillah itu olehmu. "Fa inna dzal wajhaini khaliqun alla yakuna 'inda Allah wajihan." Ahnaf menyatakan, sungguhnya orang memiliki dua muka, sangat pantas nanti di akhirat tidak akan punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model-model orang, ya, kita harus membaca. Model-model orang di dalam menghadapi penguasa. Ada orang penguasa yang penjilat dia. Di hadapan penguasa luar biasa dia, menjilat supaya mendapat kedudukan, mendapat hadiah, mendapat macam-macam. Namun di belakang dia hantam habis-habisan. Nah, coba lihat sikap seorang sahabat Ahnaf bin Qais ini. Dengan jujur dia tidak memuji dan juga tidak menjelekkan dia. Maka ketika Muawiyah bertanya, "Kenapa engkau tidak mengatakan sesuatu wahai Ahnaf, ya Aba Bahr?" Katanya, "Saya takut kepada Allah jika saya berbohong." Dia enggak mau berbohong. "Dan jangan juga menghargai kalian jika aku menyampaikan hal yang sejujurnya." Subhanallah. Ini sikap, ya, bagaimana berbeda antara sikap orang yang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang dikatakan oleh Ziyad tadi bahwa manusia katanya ada dua. Ya, yang bisa ya, ada orang yang apa namanya tidak bisa di orang yang dua kebiasaan yang sudah hilang tengah manusia, yaitu yang pertama adalah orang yang dimusyawarah tapi amin, ya, orang bermusyawarah tapi usulannya itu benar-benar tepat. Karena ada orang yang musyawarah, dia beri petunjuk yang sesat, sengaja dia ingin menyesatkan. Ya, dia tahu ini urusan yang dipilih ini baik, tapi karena dia menganggap ini saingan, dia beri usulan yang jelek. Yang kedua adalah penyimpan rahasia. Nah, ini banyak, ya, yang akhlak-akhlak yang perlu kita sadari yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Ya, kadang-kadang diberi musyawarah, diajak musyawarah, dia belum apa-apa sudah disebarkan, ya. Kejadian belum jelas sudah disebarkan. Kemudian juga tidak amanah dalam menyimpan rahasia. Tidak amanah dalam menyimpan rahasia. Ya. Kemudian ini juga ini pelajaran bagaimana seseorang tadi dia di depan Muawiyah dia bermanis-manis, ya, sehingga dia mendapat hadiah, kemudian di belakang dia malah, ya, menohok dari belakang. Ini yang disebut oleh Ahnaf mengatakan kamu ini orang bermuka dua, ya, sungguh di akhir kelak kamu sangat pantas, ya, akan tidak mendapat kedudukan insya Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian, ya, setelah itu persiapan di mana Muawiyah, sebenarnya kita katakan memang sebelumnya Yazid adalah memiliki kekurangan dari sisi pemanya tidak mempersiapkan dirinya untuk sebagai seorang tokoh lah, sebagai pemimpin. Sebenarnya setelah dia diberikan nasihat oleh Ubaid bin Ka'ab An-Nubairi, dia berubah. Maka akhirnya Muawiyah mengangkatnya sebagai pimpinan perang untuk menaklukkan, yang sudah memberikan berapa urusan-urusan penting kepada anaknya. Ini menunjukkan kepada, sampai dia menjawab juga berbagai tuduhan-tuduhan miring kepada Yazid, ya, dia karena anak muda dan segala macamnya, tapi dia sudah mampu memimpin peperangan melawan Konstantinopel. Kita tahu bahwa Konstantinopel adalah, Konstantinopel waktu itu adalah kerajaan Romawi yang kuat, ya. Nah, kemudian pulang dari haji juga dia di, kemudian setelah pulang dari peperangan, Muawiyah juga mengangkatnya sebagai Amirul Hajj, ya. Kemudian namun Muawiyah masih mencemaskan ada hal-hal yang membuat orang enggan untuk menerima keinginannya untuk mengangkat siapa Yazid ini sebagai putra mahkotanya, yaitu menggantikannya setelah dia wafat untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, ya, Muawiyah bermusyawarah dengan berbagai pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh yang ada saat itu, ya, untuk melihat membaca kondisi, ya. Maka di antaranya di sini disebutkan kisah-kisahnya di sini bahwa disebutkan di sini ana Sya'ir Rabi'ah bin Amir Darimi, disebut dengan Miskin Darimi, yaitu kana miman yu'assiruhu Yazid wa yasiluhu. Ini orang ini termasuk yang dekat dengan Yazid, ya. Dalam suatu kesempatan dia menyampaikan sebuah syair di hadapan Muawiyah, ya, dan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh dari Bani Umayyah. Dia menyebutkan alaita syi'ri ma yaqulu Ibnu Amir wa Marwanu ummu ammadha yaqulu Sa'idun, ya. Jadi Simun Marwan wa Sa'id ini tokoh-tokohnya situ. Bani khulafa'illahi mahlan fa'innama ya bu'awwi'uha ar-Rahmanu haitu yurid. Inna mimbar al-gharbi khallahu rabbuhu fa'inna amir mu'min yazidu. Di sini intinya isi syairnya adalah bahwa seandainya nanti Muawiyah sudah mengkat, maka yang di amir mu'minin adalah Yazid anak Muawiyah. Fa'ala mu'ya nazar fima kult nanzur fima kulta ya miskin, ya, wa nasakhirullah. Jawab Muawiyah ketika mendengar pujaan dari syair ini mengatakan, kami akan memikirkan dulu wahai miskin, miskin namanya gelarnya dia Miskin Darimi, dan wa nastaghfirullah, kami juga harus beristighfar kepada Allah. Wa la takallam ahadun bani Umayyah illa bi iqrar wa muwafaqah, dan tidak ada sepun seorang pun di tokoh-tokoh Bani Umayyah kecuali saat itu sangat hanya diam dan menyetujui apa yang dikatakan Muawiyah. Kemudian setelah itu Muawiyah juga memanggil para tokoh-tokoh Ahli Syam, ya. Maka Ahli Syam sangat setuju dengan diangkatnya Yazid sebagai wali ahad saat itu, ya. Kemudian, ya, dengan secara ringkas kita ketahui bahwa Ahli Syam dari awal sangat mengagumi Muawiyah, tentu apapun keputusan Muawiyah pasti mereka juga menerimanya. Maka akhirnya Al-Syam menerima Yazid, keinginan Muawiyah untuk mengangkat Yazid sebagai wali ahadnya. Ya, setelah perang dari kembalinya dari Yazid dari memimpin perang Konstantinopel ini, di mana kita ketahui juga di dalam pasukannya ada seorang sahabat yang mulia, itu Ayyub Al-Ansari, ya. Kemudian tidak ada seorang pun dari penduduk Syam ataupun dari tokoh-tokoh Al-Syam yang menolak, ya. Akhirnya ini kecuali hanya yang ada desa-desus itu adalah dari Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah. Kemudian Muawiyah akhirnya mengumpulkan, ya, berbagai tokoh-tokoh dari berbagai kota untuk dari daerah Islam saat itu, dari Kufa, dari Baghdad, dari Basra, dari Mesir, dari Mekah, Madinah, ya, yang kemudian, ya, disebutkan dari sini, dari negeri Syam, mewakili oleh Dhahak bin Qais al-Fihri, Wasar bin Ma'an as-Sulami, kemudian Abdullah bin Adha al-Ash'ari, wa Abdullah bin Mas'adah al-Fazari, kemudian berapa sahabat-sahabat yang lainnya, dari ini, wa Abdurrahman bin Usman al-Saqafi, wa Hasan bin Malik bin Bahdal al-Kalbi. Kemudian dari ahli Madinah datang Amr bin Hazm al-Ansari, tetapi dia terlambat, ya. Kemudian dari ahli Basra datang Ahnaf bin Qais at-Tamimi, yang tadi kali Ahnaf bin Qais at-Tamimi. Suma takalama za'im min ha'ula'i zu'ama wa rahu fikra. Kemudian setelah itu, yang hadir itu setuju dengan usulan itu. Wa akadu anah di tariqa al-aswab lihikni dima wa hibdul ulfa wal jama'ah. Mereka menganggap bahwa ini adalah cara yang untuk menyelamatkan, tidak terjadi lagi pertumpahan darah, perselisihan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebetulnya, wajuh nazar Muawiyah, yang membuat Muawiyah memilih pendapat ini, itu alasan utamanya gitu. Karena kaum muslimin di masa dia sudah kembali bersatu, kemudian kalau seandainya dibiarkan dengan usulan syura, Muawiyah ini seperti yang tinggal oleh Umar bin Khattab atau Ahlul Wakti, Muawiyah sangat meragukan. Jika seandainya yang terpilih itu hal-hal yang tidak disukai, itu tentu akan sangat sulit, ya. Kufa mungkin menginginkan mereka dari orang-orang yang pernah tinggal di Kufa. Al-Madinah menginginkan dari orang-orang yang tinggal di Madinah. Maka demikian pula. Basra demikian pula. Syam demikian pula. Maka Muawiyah ingin memastikan dia meninggal bahwa kondisi kaum muslimin sudah ada pemimpin yang mengendalikan kondisi mereka. Apalagi saat itu ada musuh yang selalu mengintai kelemahan kaum muslimin, itu bangsa Rom. Maka secara jelas yang tidak setuju itu hanyalah ahli Madinah, yang kemudian adapun tokoh-tokoh dari usulan daerah-daerah lain itu setuju semua. Nah, kemudian setelah itu Muawiyah mengirim kepada Madinah, yaitu untuk mengambil baiat Yazid, yaitu Marwan bin Hakam Amir Madinah waktu itu menjadi memberitahu kepada masyarakat Madinah, mengingatkan untuk menyetujui apa pilihan dari Muawiyah. Ya. Kemudian Muawiyah mengingatkan inna Amirul Mu'minin ra'a yastakhlifa waladahu Yazid. Menyampaikan kepada masyarakat, sungguhnya Amirul Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan memilih untuk mengangkat anaknya sebagai pemimpin setelah dia mangkat, ya. Dan ini adalah sunnah Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, sebetulnya ini juga wasiat secara langsung masih hidup ada dilakukan Abu Bakar Siddiq. Dan dia menjadikan ini adalah dalil tentang yang dilakukan Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Tetapi Abdurrahman bin Abu Bakar menilai bahwa yang jadi masalah adalah memang boleh menunjuk pemimpin semasa hidup pemimpin yang sebelumnya masih hidup, setelah dia mangkat dia menunjuk penggantinya. Tetapi yang jadi catatan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar adalah bahwa Abu Bakar tidak berwasiat untuk anaknya, tapi ya Muawiyah ini yang masalahnya adalah berwasiat untuk anaknya. Ini yang jadi catatan di antara alasan mereka. Alasan kedua adalah di antara tolakan sebagian sahabat sebagaimana Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Umar, ya, ada beberapa orang sahabat ini, ada 3 atau 4 orang, ya, ya. Kemudian alasan yang kedua mereka tidak setuju adalah ini melazimkan terjadi 2 baiat sedangkan pemimpin sebelumnya masih hidup. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh dibaiat 2 orang pemimpin. Nah, ini yang jadi di antara syubhat yang mereka menolak. Tetapi di mana tidak ada catatan di mereka itu menyebut tentang keburukan Yazid. Jadi tidak mengatakan ketidaklayakan Yazid sebagai pemimpin kaum muslimin, tidak ada catatan di situ. Nah, yang ada alasan-alasan yang disebut mereka itu pertama adalah prosesnya yang mereka catat. Pertama prosesnya dari bapak ke anak, yang kedua prosesnya yaitu baiat yang dilakukan sedangkan pemimpin yang lama masih hidup. Itu yang catatan yang disebutkan di dalam diskusi-diskusi di antara Abdurrahman bin Abu Bakar ini dengan berapa sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa berapa tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa Yazid itu adalah orangnya pemabuk dan segala macamnya. Ini semuanya ada riwayat-riwayat yang tidak berdasarkan. Ada berapa catatan disebutkan dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada Yazid ini, seperti umpamanya sebuah kejadian, ini fakta bahwa di mana suatu kejadian di ketika mengangkat Muawiyah mengangkat anaknya sebagai Yazid sebagai penggantinya, ya. Pertama, Muawiyah melakukan beristihad dengan dasar pandangannya untuk menjaga keselamatan umat, itu yang pertama. Yang kedua, dia beristihad, ya. Kemudian, ya, kita tahu bahwa anaknya Yazid memiliki juga kemampuan untuk memimpin. Setelah kita lihat ada perubahan dalam kepribadiannya, kemudian dia sudah memimpin perang dan ikut juga sebagai Amrul Hajj. Ya. Nah, ada satu riwayat disebutkan dari Nafi, qala lama khala al-Madinah Yazid Muawiyah. Ini suatu kejadian. Ada penduduk Madinah yang tidak setuju dengan dibaiatnya Yazid, maka Ibnu Umar mengumpulkan anak-anaknya. Ya. Kemudian Umar menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa yaumil qiyamah. Setiap orang pengkhianat akan diberi dia itu bendera menunjukkan bahwa, ya, untuk menandakan dia seorang pengkhianat, di bawah bendera seorang tanci dan pengkhianat, ya. Inna qad bay'na hadzal rajul 'ala bai'i la wa rasuli wa inni la a'lamu ghadran a'zam min ayyubay'a rajul 'ala bai'i la wa rasuli summa yansubu qital. Kata dia, kata Ibnu Umar kepada anak-anaknya, kumpulan anaknya, nasihat kepada anaknya, sungguh kita, dia katakan, sungguhnya nanti di hari kiamat, orang yang pengkhianat, ya, terhadap pemimpinnya, yang menipu, ya, yang ghadara, yang menipu pemimpinnya, apa namanya, pengkhianat, melakukan kudeta, dia akan membuat sebuah bendera pada hari kiamat, sebagai petunjuk bahwa dia itu orang pengkhianat. Kemudian dia katakan, kita telah membaiat orang ini, maksudnya Yazid, ya, itu berdasarkan baiat Allah dan Rasulnya. Dan saya tidak tahu, yaitu sebuah pengkhianatan yang lebih besar dari seseorang telah membaiat, ya, dasarkan baiat Allah dan Rasulnya, kemudian dia melakukan perperangan melawannya. Sumayyan sebulahul kital. Nah, ini kata Ibn Umar kepada anaknya. Diwaktu oleh Nafi, Maulana Ibn Umar. Wa inni la alamu ahadan minkum khala'ahu wa la baya'a fi hadzal amr illa kanat afaisal baini wa bainahu. Aku tidak tahu seorang pun, ya, dan kalian nanti mencabut baiatnya, ya, kemudian juga dia telah berbaiat, kemudian dia mencabut baiatnya, kecuali dia telah putus hubungannya antara aku dannya, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar menanyakan anak-anaknya. Ini masuk Ibnu Umar ketika Ahlu Madinah ingin memberontak kepada Yazid, dia panggil anak-anaknya, dia nasihatkan keluarganya, karena Ibnu Umar sama sekali tidak mau ikut, dia nasihatkan anaknya. Dia menanyakan bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan. Kemudian juga dia katakan, jika kalian ada yang ikut dalam gerombolan yang mau merontak ini, aku adalah berlepas diri dari ini, dan dia putus hubungan denganku. Ini nasihat Ibnu Umar. Ya, kita tahu Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang tinggi ilmunya. Kemudian dari Ibnu Sirin juga, bahwa Ayyub Al-Ansari, seseorang yang ikut dalam perang Badar, ya, tidak pernah, yaitu, meninggalkan ikut perangan. Sampai kepada tahun di saat diangkatnya Yazid Muawiyah, ya, ala wis Saifah, memerangi sebuah kelompok namanya Saifah, wa kana syaban fihi zahun wa kiruhu ayyakudu ma'ahu, di mana seorang pemuda, si Yazid saat itu, kemudian dia masih baru menjadi pemimpin perang. Kemudian, yaitu Ayyub Al-Ansari tidak ikut. Summa nadima wa qala ma kana alayya minhu. Kemudian Ayyub Al-Ansari menyesal. Falamma kana amil mukbin, setelah tahun berikutnya, kharaja ma'ahu ghazian. Ayyub Al-Ansari ikut lagi berperang bersama Yazid bin Muawiyah. Fadarakahul maut wa huwa bi'ad Rum. Di mana saat itulah di mana Ayyub Al-Ansari meninggal di daerah Rum. Itu di Konstantinopel. Kemudian disebutkan dalam kisah fi Amsab Al-Ashraf, ketika ya Ahlu Madinah ini ingin wasabah bi Yazid bin Muawiyah, artinya ingin merontak kepada Yazid bin Muawiyah, mereka menemui Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah kita tahu adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, ya, saudara dari Hasan, yang beda dari Hasan dan Hussein, tapi beda ibu. Faqalu, mereka meminta kepada Muhammad bin Hanafiyah, uhruz ma'ana nuqatil Yazid. Ya, marilah kita kalian ikutlah engkau bersama kami untuk merangi Yazid. Itulah tawarannya. Maka Muhammad bin Hanafiyah mengatakan kepada mereka, ya, Muhammad Ali ini berkata kepada mereka, "Alamadza uqatiluhu? Apa alasannya saya memerangi dia? Walam akhlahu, saya tidak pernah mencabut bayat saya kepadanya." Qalu, kemudian dia katakan kepada Muhammad Hanafiyah, orang-orang yang memberontak ini, "Innahu kafara wa fajara wa syaraba al-khamr wa fasaqa fi din." Dia itu kafir. Dia itu adalah telah buat dosa, meminum khamar, fasik dalam agama. Faqala Muhammad Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah berkata, "Ala tattaquna Allah al ra'u ahad minkum?" Ditanya, "Apakah di antara kalian tidak takut kepada Allah? Adakah di antara kalian yang melihat?" Ditanya langsung oleh Muhammad Hanafiyah. Ini apa tujuannya agar kita sampaikan ini? Karena banyak informasi terhadap penguasa itu biasanya dari pihak-pihak yang membenci, itu akan membawa informasi-informasi yang enggak jelas. Dan lebih sadisnya kadang-kadang untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan itu, berita-berita yang terima itu berita dari orang kafir kadang-kadang. Nah, oleh itu Muhammad Hanafiyah di sini mengatakan, ada kadang antara kalian yang melihat langsung perbuatan itu? Hal ra'ahu ahadun minkum ya'malu ma tadhkurun? Apakah di antara kalian ada yang menyaksikan apa yang kalian sebutkan itu? Waqad sahibtu aktsar mimma sahibtumuhu. Saya telah pernah, ya, saya telah berhubungan dengan, selamat berteman dengan Yazid ini, telah menemaninya dan telah bersahabat dengannya, jauh dari apa yang kalian ketahui. Aktsar mimma sahibtumuhu, lebih lama saya berteman dengan dia daripada kalian semua. Fa ma ra'aitu min husu'an. Ininya dari siapa ini? Muhammad bin Hanafiyah. Aku tidak pernah melihat pada Yazid itu suatu yang buruk. Subhanallah. Nah, ini pelajaran yang kita ingin sampaikan adalah, karena banyak sekali informasi-informasi yang begitu sangat miring, ya, kepada Yazid ini disebarkan oleh utama pastilah orang-orang yang Syiah Rafidho yang banyak menyebarkan itu. Tapi mauqif ulama dari Yazid ini perlu kita ketahui dulu, nanti kita akan jelaskan bahwa Yazid menurut pandang ulama, dia la yuhmadu wa la yudham, tidak berhak untuk dipuji berlebihan, juga tidak boleh dihina-hina. Itu pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lain. Karena memang banyak sekali fitnah juga terjadi di masa dia, seperti terbunuhnya Hussein, walaupun dia bukan dia yang memerintahkan. Baik. Jadi ini pernyataan dari siapa? Muhammad Hanafiyah, yaitu saudara dari Hussein sendiri, ketika diajak untuk ikut memberontak kepada Yazid oleh orang-orang yang memberontak kepada Yazid, ditanya oleh dia, "Apa alasan kalian?" Disebutkan alasan-alasan, "Apakah salah seorang kalian pernah melihat?" Sebanyak itu mereka ditanya, "Siapa di antara kalian pernah melihat?" Kemudian dikatakan, "Saya sudah berteman dengan Yazid itu jauh lebih lama daripada kalian, dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang buruk padanya." Ini adalah pernyataan dari Muhammad Hanafiyah, berarti apa yang mereka katakan tentang Yazid itu adalah tidak benar. Qalu innahu lam yutli'ka 'ala fi'lihi. Dia jawab, "Mana mungkin dia memperlihatkan perbuatannya kepada engkau?" Qala, lalu dibalas jawaban oleh Muhammad Hanafiyah, "Afatala'akum antum 'alaihi? Apakah dia memperlihatkan kepada kalian? Kalau dia tidak memperlihatkan apa yang dilakukan kepada saya, kepada kalian pernah diperlihatkan? Fa in kana qad fa'ala innakum lasyuraka'uhu." Jika kalian menyaksikan bersama-sama, berarti kalian sama dengan dia. "Wa in kana lam yutli'ukum laqad syahidtum 'ala ghairi ma 'alimtum." Ghairi ma 'alimtum. Kalau kalian tidak melihat, kemudian kalian telah membuat sebuah persaksian hal yang tidak kalian ketahui. Ini contoh, ya, perbuatan sikap seorang berilmu ketika terjadi fitnah. Maka Ibnu Umar, Muhammad Hanafiyah tidak mau ikut-ikutan. Ya, tidak mau ikut-ikutan dengan perbuatan orang-orang yang tidak berlandaskan ilmu tersebut. Nah, inilah kita ambil pelajaran betapa banyak isu-isu yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, kadang-kadang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kemudian, ya, ini kisah lagi bagaimana Mauqif bin Umar menasihati orang-orang yang memberontak kepada Yazid. Kata dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Yazid bin Aslam, bahwa Abdullah bin Umar masuk kepada Abdullah bin Muti' pada malam Lailatul Hirra ini adalah kisah terjadinya pertumpahan darah di Madinah, ya, ketika mereka memberontak pada Yazid. Kemudian dia katakan oleh Abdullah bin Muti' ini, beri bantal itu Abu Abdurrahman gitu, ya. Kemudian tawaran kepada Abdullah bin Umar. "Marhaban bika ya Abu Abdurrahman, hahuna fa'ajlis." Ya. Maka dia, "Selamat datang wahai Abu Abdurrahman, duduklah di sini." "Qala inni atika la kaima ajlis." Ya. "Saya datang kepadamu bukan untuk duduk." Walakin ji'tuka li ukhbiruka syai'an sami'tu min Rasulullah SAW. Tapi ingin menyampaikan kepadamu sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Yaqul man naza'ayana min ta'atin. Orang yang menentang penguasa, mencabut tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, dia akan menghadap Allah. Laisa lahu hujjah. Dia akan menghadap Allah dengan tanpa ada buah alasan untuk perbuatannya. Wa mata fumfarikan lil jamaah. Orang yang mati dalam keadaan memecah belah, berselisih, meninggalkan jamaah, mata tamitan jahiliyah. Dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini peringatan-peringatan terhadap perbuatan-perbuatan, isu-isu yang disebar tentang ya tersebut. Ini kita ingin menyesalkan, menyatakan apakah pilihan Muawiyah mengangkat putranya itu suatu pilihan yang amat buruk atau tidak. Karena ini masih dalam taufik kita menyelamatkan atau menjelaskan celaan orang kepada Muawiyah adalah satu-satu. Di antaranya adalah karena dia mengangkat putranya sebagai penggantinya atau putra mahkota setelahnya. Ini yang jadi. Nah, maka kita jelaskan benarkah pilihan terhadap anaknya adalah buruk 100%, tidak ada nilai kebaikan sama sekali, tidak ada dihargai dari ijtihadnya Muawiyah dalam hal ini. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Bahkan kita sejelaskan bahwa Yazid itu tidak seburuk yang digambarkan oleh orang, dan Muawiyah pun memilihnya adalah berdasarkan tentang ijtihad yang memang dia inginkan kebaikan untuk umat, bukan murni karena anaknya saja, ya. Karena dia mengetahui bahwa saat itu adalah pasukan terkuat adalah rakyat Syam. Kemudian rakyat Syam menerima Yazid untuk menjadi pengganti Muawiyah secara 100%, tidak ada yang menentangnya. Nah, kalau seandainya diangkat selainnya, Muawiyah mencemaskan ya terjadinya kembali perselisihan-perselisihan yang telah berlalu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Asakir dalam tarikhnya itu kisah juga. Ya, itu kisah ini bagaimana tuduhan-tuduhan itu ya bahwa dituduh bahwa Yazid bin Khumar segala macamnya. Dari Abi Labid qala wafatna ila Yazid Muawiyah. Satu kali kami yaitu menjadi apa namanya utusan atau berkunjung ke Muawiyah ya kepada Yazid Muawiyah, ingin menemui Yazid Muawiyah. Jadi di Abi Labid bercerita, kami berkunjung ingin bertemu Yazid bin Muawiyah. Fa bainahu wa nazilun fi sara, ketika itu dia berada di tendanya di padang pasir. Sebelum sampai ke situ perjalanan yaqul. Lalu orang memprediksi dia bersembunyi di padang pasir dengan tendanya itu. Dia itu menjauh dari masyarakat supaya bisa minum khamar. Huwal ana qa'idun 'ala khamr yashrabuha. Jadi orang menuduh dia buat tenda di tengah padang pasir sendirian atau apa? Dia adalah sedang minum khamar sendirian di sana. Fahajat rihun syadidatun, tiba-tiba angin kencang menumbangkan tendanya. Fa'alqad bana'ahu, terbalik itu tenda. Fa'idahu wa nasyara al-musab baina yadayhi. Ketika tenda terbalik, terlihat dia, rupanya dia itu sedang membaca Al-Quran di hadapannya. Subhanallah. Coba, kecurigaan, su'uzon yang tadi datang dari orang yang ingin menemui dia, kemudian dia berada di padang pasir di atas tendanya, dicurigai dia itu di padang pasir ini, karena dia sendiri jauh dari pengawal-pengawalnya, mungkin dia ingin minum khamar. Tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kedustaan mereka, mengirim angin kencang datang, terbalik tendanya, lalu Muawiyah itu kelihatan supaya di hadapannya adalah apa? Al-Quran. Subhanallah. Yazid Muawiyah itu adalah sedang membaca Al-Quran. Yazid Muawiyah itu sedang membaca Al-Quran. Jadi ini Abi Labid ini bercerita, ya, wafatna ila Yazid bin Muawiyah. Kami mengunjungi atau sebagai utusan kepada Muawiyah, ketika itu dia berada di tengah padang pasir, di tendanya. Maka manusia memprediksi dia ini di padang pasir biasanya jauh dari orang-orang ingin minum khamar. Tiba-tiba angin merobohkan tendanya, terbalik tendanya sehingga Yazid Muawiyah kelihatan oleh orang tadi. Fa idza huwa nasyara mushaf binadi. Rupanya sedang membuka Al-Qur'an di hadapannya. Wa huwa yaqra, sedang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, inilah pelajaran-pelajaran banyak. Inti yang ingin kita ambil di sini adalah di masa yang begitu apa namanya ini, media informasi yang luar biasa ya, media sosial, yang selalu kita ingat adalah bahwa menerima informasi itu harus lebih hati-hati dan jauhi su'uzon dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita adab tersebut. Fa in ja'akum fasikum bina'in fatabayyanu. Jika ada orang bawa berita, orang fasik bawa berita kepada kalian, buktikan dulu. Jauhi prasangka-prasangka, kita sudah memprediksi buruk aja kepada seseorang, tidak boleh. Tahu-tahu ini lihat ya, kenyataan Yazid Muawiyah ini yang begitu disebarkan oleh orang rumor tentang keburukan dia, ya, nyatanya ketika dia terbukti di tengah padang pasir ini oleh ketika kunjung oleh Abi Labid ini bukti pun. Nah, inilah kata beliau, betapa nyatanya ma'adhamu ayyum sikal aqil lisanahu anin nas illa bi khairin. Hendaklah seorang yang punya akal menahan lisannya daripada orang lain kecuali menyebut dengan kebaikan. Kemudian adapun masalah ini juga akan kita bahas nanti ini, kena terbunuhnya Hussein dan segala macamnya. Cuma ini kita ingin menjelaskan sedikit bahwa alasan Muawiyah mengangkat putranya menjadi putra mahkota itu pun bukan tidak ada alasan-alasan yang kuat. Ya, ini yang ingin kita jelaskan, bahwa tuduhan-tuduhan apa namanya dituduhkan kepada Yazid itu imma sebelum dia berubah dinasihati oleh Ubaid bin Ka'ab al-Numairi tadi, ya, karena setelah itu dia berubah, dia sehingga ditunjuk oleh ayahnya menjadi pimpinan perang, panglima perang segala macamnya. Nah, atau adalah riwayat-riwayat memang isinya fitnah dan tuduhan-tuduhan bohong. Nah, ketika itu, ketika masyarakat Madinah menolak itu, ya Muawiyah bin Abi Sufyan langsung yang mengambil baiat ahli Madinah untuk Yazid. Ini disebutkan ya, di mana setelah dari Muawiyah ada setelah selesai di Mekah, dia ada selesai di Madinah, dia pergi ke Mekah bertemu. Nah, saat dia datang mengambil baiat untuk Yazid di Madinah, itu Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair itu pergi ke Mekah dan mereka bertemu di Mekah. Dan disitulah Yazid berdiskusi dengan mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan berdiskusi tentang anaknya Yazid dengan Ibn Umar, Abdullah bin Umar, dengan Abdurrahman bin Abu Bakar dan juga dengan Abdullah bin Zubair. Yang keduanya memberikan kritikan-kritikan yang telah sebutkan tadi, yang inti kritikannya itu yang telah kita sebutkan, pertama adalah proses penunjukannya, ya, yang kedua karena diturunkan kepada anaknya. Karena diturunkan kepada anaknya. Ini yang apa namanya? Membuat beberapa orang sahabat ini keberatan untuk menerima keputusan Muawiyah menunjuk anaknya sebagai putra mahkota. Namun ketiganya bukan berarti merencanakan untuk mengkudeta segala macam, cuma mengkritik saja cara Muawiyah tersebut. Kemudian setelah itu Muawiyah mengumumkan kepada masyarakat di Mekah waktu itu bahwa sahabat-sahabat tersebut telah setuju dengan pilihan dia, ya, dan akhirnya selesailah baiat untuk anaknya, ya. Nah, ada pun riwayat yang menyebutkan bahwa tiga orang sahabat ini, Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, itu adalah dipaksa untuk membaiat. Ini adalah riwayat yang dhaif sebenarnya, dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan ini, ya, bahwa di setiap dua setiap orang dari setiap sahabat tadi, Abdullah bin Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar dan kemudian Abdullah bin Zubair, itu dipaksa ada dua orang algojo yang berdiri, kalau dia tidak mau membaiat dia akan dipancung kepalanya. Ini semuanya riwayat-riwayat yang tidak berdasarkan kepada sanad yang sahih, ya, karena memang Muawiyah sendiri sudah berdiskusi dengan mereka bertiga di Mekah tentang alasan dan mendengarkan pendapat mereka bertiga. Nah, ini riwayat yang tidak benar, ya, tentang hal itu. Ini perlu kita jelaskan. Nah, kemudian penjelasan tentang tahun berapa diangkatnya Yazid pastinya diangkat menjadi Walil Ahad adalah, kebanyakan para ulama penulis sejarah mengatakan bahwa tahun 56 Hijriah, ya, yang mana Muawiyah wafat di tahun 60 Hijriah. Kemudian kesepakatan antara Muawiyah dan Hasan, sebetulnya setelah Muawiyah mangkat itu urusan kekhalifahan dipindahkan kepada Hasan. Itu di antara poin kesepakatan. Tapi karena Hasan sudah mangkat meninggal, Nah, akhirnya inilah yang tadi kita sebutkan, Muawiyah berijtihad kepada siapa harus diteruskan kekuasaan ini. Nah, jika dipindahkan kepada di luar keturunannya, melihat masyarakat Syam kurang menerima keputusan itu. Ini di antara alasannya. Kemudian juga Muawiyah ingin umat Islam tidak lagi terpecah belah setelah dia meninggal. Ini yang sebetulnya di antara ijtihadnya Muawiyah. Kemudian sudah kita alasan tadi kita sebutkan, Muawiyah mengangkat putranya sebagaimana pertama al-hifaz ala wahdatil ummah, ingin tetap umat ini bersatu dan tidak pecah belah, maka itu di alasannya. Yang kedua alasannya adalah quwwatu asabiyyah qabaliyah, karena memang kekuatan terbesar waktu itu adalah yang menerima pendapat Muawiyah mengangkat anaknya sebagai Yazid. Itu di antara alasan yang kedua. Yang ketiga adalah ya memang mahabbatu Muawiyah li ibnai wa qana'ati bi, karena dia tahu anaknya ya mampu, kemudian juga ingin ya untuk tadi kita jelaskan agar dia juga seorang ayah ingin menunjuk anaknya. Ini di antara hal yang menjadi kritikan oleh para sahabat yang lain, karena Muawiyah ini menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Tetapi tidak terdapat di dalam celaan-celaan mereka menunjukkan hal-hal yang kalau seandainya Yazid itu adalah seorang orang yang fasik, orang yang apa, tentu di awal alasan itu akan muncul ketika berdialog, berdiskusi dengan Abdullah bin Umar atau ketika Abdurrahman bin Abi Bakar dan juga Abdullah bin Zubair. Tapi barangkali itu yang dapat kita jelaskan masalah pengangkatan Yazid Muawiyah dalam masa hidupnya hidupnya Muawiyah bin Sufyan. Selanjutnya kita masuk pada topik wafatnya Muawiyah. Ini wafatnya Muawiyah disebutkan ya. Di mana Imam An-Nusairi menceritakan pada di akhir-akhir kehidupan Muawiyah ini, ya, Muawiyah itu takala mendekati ajalnya, dia meletakkan pipinya di atas tanah begitu, tidur, kemudian menilingkan kepalanya ke jalan lain, kemudian meletakkan pipinya yang lain sambil menangis, dan dia berkata, kata Ibnu Sirin di sini menyebutkan, Muhammad Ibnu Sirin menjelaskan, seorang tabi'in, dia berkata, Allahumma innaka qulta fi kitabika. Dia sampai setelah di akhir umurnya, dia seitu, sebelum meninggal itu, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah berfirman dalam kitabmu, inna Allah la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa hamba bersyirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu bagi orang dia kehendaki. Dia berkata, Allahumma faja'alni fi man tasha'u an taghfira lahu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang engkau kehendaki mendapat ampunanmu. Suma tamasala bi hadzal bait, kemudian membaca sebuah potong sajak ini, syair ini, wal mautu la manja minal mauti, kematian itu ada tidak akan bisa lari dari kematian, ya, walladhi nuhadhir ba'dal maut adha wa afza. Jadi kalau ada orang lari, kadang orang mencemaskan kematian, itu sesuatu yang tidak akan bisa kita hindari. Kata beliau, yang lebih mengerikan adalah apa yang akan kita jalani setelah kematian itu. Ini yang suatu bait yang dia katakan saat dia telah menyebutkan Allah itu, kemudian memohon kepada Allah, jadikanlah aku orang termasuk mendapat ampun, ya Allah. Kemudian dia katakan, kematian tidak akan bisa seorang pun lari daripadanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti. Cuman kata beliau, yang perlu ditakutkan adalah apa yang akan kita hadapi setelah kita meninggal. Kemudian dia berkata, Allahumma akil asrah, ya Allah, ya ampuni hatinya, tolong sedikitkanlah kesalahanku, wa'fu an zallah, ampunilah kesalahanku, wa tajawaz bihalmika, ya, lampauilah dengan kelembutanmu dari kebodohan-kebodohan yang aku lakukan, malam yarju gairak, yang tidak akan bisa memberikan semua itu selain engkau, yang tidak ada harapan kecuali kepada engkau, fa'innaka wasi'ul maghfirah, ya Allah, engkau adalah sangat luas ampunanmu, lailadhi khati'a mahrabun, bagi orang yang berdosa tidak ada jalan untuk berlari kecuali kepadamu, summa ugmi alaihi, kemudian Muawiyah itu pingsan, disebutkan di sini kisah saat dia meninggal. Summa afaqa, kemudian dia sadar lagi. Faqala li ahlihi, kemudian dia saat terbangun lagi dari pingsannya, dia berkata kepada keluarganya, ittaqullah. Dia bernasihat kepada keluarganya, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yaqi man ittaqa. Karena Allah akan menjaga orang yang mau bertakwa kepadanya. Wa la yaqi man la yattaqi. Dan Allah tidak akan menjaga orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau meninggal, ya. Ini pada tahun 60 Hijriah, di pula pada bulan Rajab. Itulah kisah singkat dari Muawiyah. Jika nanti ada hal-hal yang lain, mungkin akan kita tambahkan. Saat bagaimana nanti kelanjutan setelah Muawiyah meninggal, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah, kemudian apa saja kisah-kisah penting yang harus kita tahu. Di antara kisah penting adalah terbunuhnya Husain bin Abi Talib saat di awal kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Nah, apakah benar ini atas perintah Yazid, atau adalah Yazid benci dan tidak suka dengan orang pembunuh itu? Ya, ini akan kita bahas nanti. Kita akan jelaskan bagaimana mauqif atau pandangan Yazid terhadap orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Talib. Untuk pembahasan dan kekuasaan Muawiyah, kita cukup sampai di sini dulu. Kita cukup di situ peristiwa-peristiwa penting yang telah kita bahas. Ya, mungkin masih banyak ya poin-poin yang belum sempat kita bahas. Ya, karena memang waktu dan kesempatan membatasi kita. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, itu berkisah menceritakan tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah, bagaimana kekuasaannya dan apa saja peristiwa-peristiwa penting dan pelajaran dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Demikian ya, para ulama mengatakan apapun yang dilakukan Muawiyah tidak terlepas itu dari sebagai seorang ijtihad beliau, dan beliau pun mendapat dukungan daripada berbagai orang-orang apa namanya sahabat-sahabat yang lain. Ya, walaupun ada sahabat-sahabat yang juga yang memberikan masukan ketidaksetujuan, namun ketidaksetujuan sahabat tadi bukanlah berarti mereka menyesatkan Muawiyah atau mengkafirkan Muawiyah, menuduh Muawiyah berbuat fasik zalim, tidak. Hanyalah berbeda ijtihad, dan Muawiyah ijtihadnya adalah karena ingin tetap bersatunya kaum muslimin, dan karena melihat kekuatan yang terbesar saat itu ada di tangan masyarakat Syam, ya. Kemudian masyarakat Syam juga memiliki keinginan sebetulnya kekuasaan Islam tetap di pusatnya berada di Syam atau di Palestina atau di daerah Syam. Sebaliknya, masyarakat Hijaz, Madinah dan Mekah ingin mengembalikan kekuasaan itu pindah di Madinah atau di Mekah. Sedangkan juga masyarakat Kufah juga berkeinginan untuk mengembalikan kekuasaan pindah ke Kufah sebenarnya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ini semua tarik menarik yang ada ya. Di saat itu keinginan-keinginan yang ada, maka demi untuk menjaga kestabilan, keamanan, kondisi kaum muslimin, itu salah satu ijtihadnya Muawiyah di dalam mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin setelah dia mangkat. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Baik Ustaz, terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga menambahkan ilmu kita, dan Allah mudahkan untuk mendapatkan kebaikan diri kita dengan mendengarkan ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang telah menyimak kajian ini dan ingin bertanya lebih dalam perihal pembahasan, silakan kami tunggu di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk penelpon yang pertama, kami tunggu, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Kami coba kembali, untuk Anda yang ingin hubung kami, tolong siapkan terlebih dahulu pertanyaan Anda, kemudian sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Baik, telepon yang kedua, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ya, dengan Bapak Nandu di Jakarta. Silakan Pak Nandu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali untuk mengetahui bagaimana sih transisi antara Bani Umayyah ke Abbasiyah, karena selama ini saya belum tahu bagaimana masa transisi tersebut. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Baik, insyaAllah ini akan, jika Allah menuliskan kesehatan dan umur kepada kita semua. Bisa insyaallah kita lanjutkan nanti bagaimana transisi dari kekuasaan Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Sekilas saja adalah bahwa di akhir-akhir Bani Umayyah itu pemimpinnya semakin lemah dan banyaknya kelompok-kelompok sempalan yang ada di saat itu, sehingga kondisi kaum muslimin sangat lemah ya. Dan akhirnya keturunan dari Abdullah bin Abbas ya, mereka melihat hal itu lakukan kekuatan dengan mengambil alih kekuasaan dan memindahkan kekuasaan dari Syam ke Baghdad. Nah, ini awal mulanya nanti kekuasaan mulai dari kebudayaan Islam di kota Baghdad ya. Namun sebab-sebab jatuhnya yang terbesar adalah karena memang pemimpin di akhir-akhir pemimpin dari keturunan Bani Umayyah ini adalah mulai jauh daripada ala ulama, kemudian jauh masyarakat mulai jauh daripada ajaran Islam, kemudian juga banyaknya kelompok-kelompok sempalan yang muncul ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebirkan mengangkat pemimpin yang baru, dengan kaum muslimin memilih pemimpin yang baru, yaitu dengan terpilihnya nanti pemimpin dari Bani Abbasiyah. Itu yang saya ingat saat ini. Insyaallah kita akan bahas, insyaallah nanti setelah kita selesai membahas dengan Bani Umayyah, kita akan lanjutkan pada Abbasiyah. Cuman kita akan kutip poin-poin penting saja, pelajaran bagi kita yang dapat kita jadikan inspirasi lah di dalam menghadapi suasana politika, suasana ekonomi, suasana kekuasaan, suasana pemerintahan, sosial masyarakat. Itu perlu kita ambil pelajaran, kenapa mereka bisa berselisih, apa motivasinya mereka, kenapa mereka bisa begitu ya, dan selama macamnya itu hal sebab-sebab perpecah belahnya mereka, sebab lemahnya mereka. Itu yang perlu, bagaimana sikap orang-orang bijak yang ada di zaman mereka, itu yang harus kita lihat ya, harus kita cari itu, bagaimana sikap orang bijak, seperti kebijakan Abdullah bin Umar ya. Walaupun dia mengkritik Muawiyah dan memilih Yazid, namun ketika masyarakat Madinah ingin memberontak kepada Yazid, beliau menegur dan beliau menasihati keluarganya, menasihati sahabat-sahabat yang lain ya. Kemudian juga bagaimana Muhammad Hanafiyah juga tidak mau ikut ya. Padahal orang-orang menentang ini juga menginginkan, ada yang ingin mengangkatkan Hussein dan selamacamnya. Tapi Muhammad Hanafiyah dia mengingat bagaimana harus iltizam dengan wahyu, dengan dalil dan perintah Rasulullah SAW, setelah seorang dibaiat tidak boleh lagi berkhianat, memberontak. Maka dia pegang nasihat itu. Dia melihat itu tindakan yang tidak sesuai dengan pesan-pesan Rasulullah ketika dia difitnah. Maka kalau kita baca hadis-hadis fitnah, hadis-hadis minyak, apa pesan Rasulullah SAW? Pesan Rasulullah SAW adalah ketika sebagaimana hadis Huzaifah yang panjang ya, ketika terjadi pepecah belahan itu, yang harus kita hargai pertama adalah pemimpin. Karena pemimpin kalau tidak dihargai, tidak ada lagi pemimpin, maka itu akibat dan kondisi umat akan semakin kacau dan semakin rancu. Nah, ini sebetulnya yang ingin kita ambil, inspirasi-inspirasi dan hal-hal yang harus kita jauhi dalam kondisi-kondisi terjadinya fitnah, dalam kondisi-kondisi lemahnya umat, gimana harus kita lakukan. Ini yang ingin kita gali dari sejarah Islam, agar sejarah-sejarah itu kita bisa ambil pelajarannya. Wallahu'alam bisawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya telepon yang kedua masih kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Katirin, Papua. Silakan, Pak Dirin. Ini Pak, dan saya tanyakan permasalahan tadi kan sejarahnya negara Arab sana, tapi saya tanyakan sejarah Indonesia begini Pak. Nah, kenyataannya banyak mengaku agamanya Islam, tapi kok tidak mengikuti dasar-dasar Islam, terus seperti ini Pak, kayak teroris membunuh diri itu kan tidak ada contohnya dari Islam, tapi kenyataan katanya orang, banyak orang Islam yang melakukan itu, hukumnya bagaimana Pak? Itu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kondisi-kondisi ini juga digambarkan dari Rasulullah SAW bahwa akan umat ini banyak yang akibat mereka tidak lagi konsekuen menjalankan ajaran Islam, mereka terpengaruh ajaran-ajaran yang datang dari luar, lalu menginvestasikan atau menerjemahkan ayat-ayat hadis-hadis itu dengan paham-paham yang di luar Islam. Ini banyak sekarang ini yang terjadi. Nah, kita tidak menafik, dan itu sudah digambarkan Rasulullah SAW, fitnah-fitnah akan menimpa umat ini. Kenapa beliau gambarkan itu? Agar umat waspada dari penyimpang-penyimpang yang ada itu. Ya. Kemudian masalah teroris, kita katakan, kita tidak menafikan ada di antara umat yang melakukan itu. Tapi itu bukanlah menggambarkan ajaran Islam. Bukan menggambarkan Islam, dan itu bukan perintah dari Islam sendiri. Islam dalam masalah pertempuran, peperangan punya aturan yang jelas, yang sudah sering kita jelaskan. Di antaranya jika berjihad harus dibawa pemimpin resmi, ada pasukan resmi, ada biaya perangnya, ada teritorial negara tempat dia berlindung jelas, ya itu jelas. Nah, kemudian teroris ini banyak efek yang munculnya, efek munculnya banyak sekali. Tidak murni itu adalah unjuk-unjuk muncul begitu. Efeknya antara adalah semacam gejolak emosional melihat kondisi umat Islam yang terzalimi di berbagai belahan dunia. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Kashmir, apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, Rohingya, Uyghur, dan mereka melihat ketidakadilan itu dilakukan secara nyata dan terlihat nyata. Nah, kadang-kadang orang Islam yang jauh dari nasihat ulama dan lebih mementingkan semangat saja memotivasi mereka untuk melakukan tindakan semacam sifat balas dendam. Tetapi caranya keliru, kita tidak membenarkan hal itu. Cuman kita mengefek ini. Maka kita harus melihat sebab juga. Kemudian sebab lain adalah salah satu munculnya pikiran penyebab ini adalah adanya sebetulnya orang yang ingin menciptakan aliran itu dalam Islam. Sehingga mereka untuk menghabisi umat Islam bukan atas nama kelompok di luar Islam, tapi dari dalam Islam sendiri. Karena tidak kita pungkiri, di antara kelompok-kelompok teroris itu ada banyak sekali penyusup-penyusup yang memang mereka sebetulnya bukan diperalat lah oleh orang-orang yang punya tujuan-tujuan politik dan selain macamnya. Kita tahu di awal munculnya teroris, awal munculnya pemberontakan pada penguasa itu, yang pertama memberikan ide itu adalah Abdullah bin Sabah, salah orang Yahudi di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ini sudah berlalu, kita pelajari sejarahnya. Ya. Kemudian juga di antara yang menyebabkan munculnya adalah jauhnya kaum muslimin dari mempelajari Islam melalui bimbingan para ulama yang mengikuti paham sahabat. Dalam memahami agama, maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan akan muncul berbagai ajaran sempalan-sempalan tengah Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, agar kalian selamat dari itu, pahamilah Islam ini sebagaimana yang aku pahami dan para sahabatku, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, jika ayat dan hadis-hadis yang diperalat oleh orang-orang yang untuk melakukan bom di diri itu dikembalikan kepada pemahaman para ulama-ulama, para sahabat, itu akan nyatau oleh mereka bahwa sikap mereka itu, bahwa cara mereka memahami itu adalah keliru. Maka oleh sebab itu selalu kita jelaskan permasalahan pemahaman-pemahaman yang kita berselisih, rujuk saja kepada pemaham para sahabat. Karena memang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali kepada paham mereka. Ya. Fa innahu may yasminkum fasyarqatilafan katsir. Ya. Sungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang hidup di antara kalian nanti panjang umur akan melihat perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah memberikan nasihat pada kita, fa'alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Rasulullah memberikan jalan keluar, maka kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga, satattaru ka hadil ummah, ala salasun sab'ina fariqo, akan terpecah belah umat 73 golongan. Kulluha finnar. Semua kelompok itu diancam oleh neraka kecuali satu. Ketika ditanya bagaimana kelompok yang bisa menyelamatkan diri dari neraka, selamatkan Allah dari neraka ini, ma'ana alaihi washabi, orang yang mengamalkan Islam sesuai yang apa aku ajarkan kepada sahabatku, dan yang aku amalkan dan diamalkan oleh para sahabatku. Kenapa Rasulullah tidak hanya mengatakan yang aku amalkan saja? Kenapa harus bawa sahabatnya? Karena memang ya, setiap orang-orang akan mengaku memahami hadis Al-Qur'an, tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Kita lihat banyak contoh-contoh ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipahami yang berselisih dengan paham yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Nah, kemudian apa hikmah di balik itu? Ini adalah pertama, benarnya Rasulullah itu utusan Allah, sehingga Rasulullah dari abad sekian sudah beritahu apa yang akan menimpa umat di akhir zaman. Yang kedua adalah benarnya kita harus kembali ingin selamat, yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ujian. Ujian akan terbedanya mana orang benar-benar paham Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, pengamalan sesuai pengamalan sahabat, dengan orang yang sempalan yang dia itu mengimplementasikan Islam itu dengan pemahaman kelompoknya dan pemahaman gurunya. Nah, maka itulah setiap kita, baik ustaz, guru, pendai, kiai, siapapun, kita mari belajar bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, agar kita jauh dari berbagai bentuk perselisihan, penyimpangan dalam pemahaman, ya, sehingga umat ini tanpa perlu ada organisasi-organisasi apapun untuk mempersatukan, mereka akan bersatunya dengan kembalinya kita kepada paham para sahabat. Ini kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan angkat telepon yang ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Fani, Kalimantan. Silakan Pak Fani, pertanyaannya. Ustaz, saya mau bertanya cara berselawat. Saya enggak nanya itu ya, enggak nanya lafaznya atau bacaan, caranya. Ada katanya cara berselawat itu yang benar harus menghadap kiblat yang tenang. Dan saya tanyakan apakah ada dalil yang tertulis seperti itu. Jadi saya cari ini cara berselawat yang tertulis yang benar seperti apa. Kalau habis sholat bersalaman, sholat berselawat enggak boleh kan. Jadi saya mencari ini cara berselawatnya benar menurut dalil yang tertulis. Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Cara berselawat tidak ada seperti tata caranya seperti sholat diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sallu alayya haitsuma kuntum. Bersalawat kepadaku di manapun kalian berada. Ha? Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna sallu alayya fa inna salatakum tablun haitsuma kuntum. Bersalawat kepadaku ya, ke mana di mana salat kalian itu akan disampaikan oleh Allah kepadaku di manapun kalian berada. Kemudian juga dalam hadis lain, wa anilai malaikat siyahin tubalighuni ummati salam. Allah punya malaikat namanya kelompok siyahin yang berkeliling mengelilingi dan menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Maka kita sesuai dengan apa yang jelas para ulama, tidak ada semacam harus beruduk menghadap kiblat, tidak. Kita bisa berselawat kapan dan di mana saja. Ya, yang penting di tempat-tempat yang dilarang kita zikir kepada Allah seperti umpamanya di kamar mandi, yaitu ya. Di WC, itu yang tidak boleh kita. Adapun ketika naik mobil, naik kendaraan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik ala. Kita baca selawat-selawat yang umum-umum saja. Ya, kapan dan di mana saja. Apalagi di hari Jumat ini, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hari kalian dan hari Jumat, maka perbanyaklah pada hari itu untuk bersolat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak akan mungkin kalau Rasulullah menyuruh kita bersalawat, ini berarti kita duduk di masjid sehari Jumat itu penuh, atau dari pagi sampai Jumat, tidak begitu maksudnya. Kita ada aktivitas kita, tapi kita banyak bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu bersalawat. Atau ketika dia terdengar namanya kita sebut, Nabi kita Muhammad SAW, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam itu kita ucapkan. Maka itu yang dapat kita jelaskan, ya, agar kita memang tidak ada saya menemukan ada dalil ke Rasulullah mengatakan pemanya ketika mau berselawat posisinya begini, tangan di sini, ya, duduknya begini, tidak ada. Jadi sifatnya umum, kapan dan di mana saja, itu. Kapan dan di mana saja, sedang berkendaraan atau di apa dalam perjalanan, ya, perbanyak berjalan, banyak berselawat, istighfar, zikir, segala macam. Ini maksudnya adalah zikir-zikir yang umum, ya, termasuk dalam poin-poin ibadah yang umum dan tanpa memperlu ada ketentuan waktu dan tata cara pelaksananya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pesan singkat dan ini nampaknya pertanyaan terakhir. Mohon ikhtitam sekaligus dari Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya. Bentar Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat dari Umum Muhammad. Barakallahu fiik Ustaz, sejak kapan pemerintahan dan pemerintahan siapa kota Syam terpecah menjadi beberapa negara dan apa penyebabnya? Umum Muhammad yang bertanya, silakan Ustaz. Baik, saya kurang ingat persis ya. Yang penting di waktu setelah kejatuhan kekuasaan Bani Umayyah itu ada dua mulai kekuasaan Islam yang besar, yaitu satu di Andalus dipimpin Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian kemudian di Baghdad kerajaan Abbasiyah. Kemudian setelah itu ya berlanjut di masa Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Kemudian Syam masih di bawah kerajaan Utsmaniyah berlanjut ya. Maka waktu itu di masa Abdul Hamid As-Sani, salah satu raja di kerajaan Utsmaniyah setelah Abbasiyah, itu mendapat tekanan-tekanan dari barat untuk mau memberi izin kepada orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Ya, sehingga meletuslah Perang Dunia Kedua. Dan itu masih dalam bawah kekuasaan Islam. Setelah Perang Dunia Kedua itu, kalahnya Utsmaniyah dalam perang itu ya, karena dia bersama Jerman dan Jepang, kemudian dibomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh pasukan Sekutu, akhirnya mereka menang. Dan disitulah mulai Inggris menjajah dan juga Perancis menjajah daerah-daerah situ. Perancis masuk ke Libya, Inggris masuk ke daerah-daerah Palestina segala macamnya, termasuk daerah-daerah Islam yang Aljazair, yang bagian Afrikanya. Ya itu disitu mulai pecah belahnya. Itu setelah terjadinya imperialisme atau disebut dengan penjajahan-penjajahan ya, setelah Perang Dunia Kedua itu. Itu yang saya ingat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Semoga kita diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ya dari ilmu kita, dan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari ilmu yang kita dengar dan kita jadikan sebagai pedoman kita dalam menghadapi kondisi-kondisi kita, karena memang itulah tujuannya kita belajar ilmu, agar menuntun kita dalam kondisi-kondisi yang kita bingung untuk mengambil keputusan, untuk bersikap dan bertindak. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian antum semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya yang kurang pas dan dalam kurang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.